السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، terakhir tentang perintah zikir mengingat Allah walaupun salat telah selesai. Jangan mengira bahwa dengan salat selesai, dengan salam, maka bebas merdeka melakukan urusan apapun tanpa berzikir, tanpa mengingat ini halal apa haram, ini boleh apa tidak, ini perintah apa larangan, dan seterusnya. Ini 103. Yeah. Kemudian 104, larangan berlemah-lemah, merasa lemah, malas dalam mengejar musuh. Jadi semangat dalam berjihad sampai Allah menasihati, jika kalian sakit, luka, menderita, maka musuh-musuh itu juga sakit, luka, menderita. Sama. Bedanya apa? Bedanya apa? Watarjuna minallahi ma la yarju. Kalian mengharap sesuatu dari Allah, sedangkan mereka tidak mengharap dari Allah. Ini perbedaannya, perbedaan mencolok sekali. Jadi kalau hari ini kita berperang melawan Eropa, Amerika, Jepang dan lain-lain, mereka tidak berharap sesuatu dari Allah. Yang diharapkan menang, menang, gonima, hasil bumi dan seterusnya, minyak, batu bara. Itu yang diharapkan oleh mereka. Kaum muslimin lebih dari itu, jauh. Bahwa ghanimah rampasan perang berharap boleh, tapi ada yang jutaan kali lebih besar dari ghanimah, yaitu surga. Nah, mereka tidak ada berperang berharap surga, tidak ada. Maka stres yang luar biasa dialami oleh pasukan-pasukan kufar, pasukan Amerika, ketika tertangkap, ketika kalah, ketika terluka, ketika menjelang mati. Beda dengan kaum muslimin, ada kegembiraan, ada harapan, walaupun kalah, walaupun dibantai. Ya, kita tinggalkan, kita masuk 105 sampai 109. Beliau kumpulkan jadi satu. Berarti ada 5 ayat. Kita ikuti saja pengumpulan dari beliau. Inna anzalnaka ilaikal kitab. Sungguh kami turunkan Alkitab ini kepada engkau. Alkitab yang dimaksud Al-Quran. Bukan Taurat, bukan Injil. Beda dengan di ayat lain, surat lain, surat Al-Bayyinah misalnya, innal ladzina kafaru min ahlil kitab. Kitab di sini yang dimaksud Taurat dan Injil. Berarti tidak mentang-mentang sama Alkitab, maksudnya sama. Ya. Yeah. Walaupun sama-sama memakai alif lam. Kalau tanpa alif lam, nakirah, tentu belum ada yang dimaksud. Kitab secara umum, Sungguh kami turunkan Alkitab ini kepada engkau. Ini menunjukkan bahwa Allah ada di mana? Allah ada di atas. Namanya menurunkan itu tentu dari atas ke bawah. Kalau dari samping kanan ke samping kiri, tentu ini bahasa yang salah. Mustahil Allah mengucapkan bahasa yang salah. Sefasih-fasih bahasa adalah bahasa Al-Quran. Kalimat demi kalimat, kata demi kata itu menjadi hukum. Inilah Al-Quran. Karena keluar dari zat Rabbul Alamin, minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Al-Quran muncul dari dia, dari Allah, dan kelak akan kembali kepada Allah. Akan tiba saatnya di mana di muka bumi ini sudah tidak ada Al-Quran lagi. Kembali kepada Allah, entah tahun berapa, akan terjadi itu dalam satu malam. Sudah tidak ada lagi. Minas sudur wa minas sutur. Dari dada-dada manusia, sudah tidak ada lagi yang hafal Al-Quran. Hatta bismillahirrahmanirrahim. Atau bismillah. Tidak ada lagi satupun manusia yang ada kata-kata bismillahirrahmanirrahim dalam hatinya. Yang hafal lafaz bismillahirrahmanirrahim sudah tidak ada lagi. Entah tahun berapa itu. Wa minas sutur, dan dari kertas-kertas tulisan. Jadi mushaf-mushaf Al-Quran itu nanti akan kosong. Tidak ada tulisan lagi. Diangkat kembali kepada Allah. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Dari Allah muncul, turun, dan nanti akan kembali naik kepada Allah. Ini salah satu dalil di antara puluhan dalil bahwa Allah betul-betul berada di atas. Tepatnya di atas arsy. Jangan katakan menempel di arsy. Tidak. Ini salah. Allah bersemayam di atas arsy adalah Allah berada di atas arsy, tidak menempel. Jika arsy itu diturunkan, maka Allah ikut turun seperti kita duduk di atas kursi. Ketika kursi bergeser ke kiri, ke kanan, kita ikut bergeser ke kiri, ke kanan. Allah tidak seperti itu. Allah bersemayam di atas arsy, tidak menempel di arsy itu. Berarti Allah butuh arsy apa tidak? Tentu tidak. Tidak. Kalau Allah duduk menempel di arsy, iya, berarti Allah disangga oleh arsy. Tidak. Allah tidak disangga oleh arsy. Allah berada jauh di atas arsy. Entah berapa juta kilometer jauhnya antara arsy dengan Allah. Allah jauh di atas arsy. Ba'inun min khalqihi. Allah itu terpisah dari seluruh makhluknya. Kalau Allah menempel duduk di atas arsy berarti tidak terpisah. Bil haqqi, dengan hak. Artinya tidak ada kebatilan sedikit pun. Satu surat, satu ayat, satu kalimat, satu kata, satu huruf. Satu huruf, tidak ada kesalahan. Dan dijaga, betul-betul dijaga. Allah biarkan Taurat dirubah-rubah, Allah biarkan. Allah biarkan Injil dirubah-rubah, Allah biarkan. Untuk Al-Quran, tidak. Untuk Al-Quran, tidak. Allah tidak biarkan. Nah, bagaimana? Ada ayat-ayat tambahan dari Rafidah atau mungkin sebagian Ahmadiyah. Alam nasrah laka sadra wa wada'na anka wizra wa ja'alna aliyan sihara. Bukankah ini ada tambahan, berarti bisa dirubah? Dan sebagian orang Rafidah memang membaca seperti itu. Alam nasrah laka sadra wa wada'na anka wizra wa ja'alna 'aliyan sihara. Ada tambahan di situ. Ya. Kami lapangkan dadamu, kami tinggikan sebutanmu, kami jadikan 'Ali sebagai menantumu. Ada kalimat seperti itu, tambahan dari Syiah Rafidah. Berarti Dirubah dong. Berarti bisa dirubah dong. Jawabnya? Jawabnya? Ketahuan. Kan ketahuan. Iya kan? Ketahuan. Kalau Injil dan Taurat kan enggak ketahuan. Entah berapa juta manusia yang menganggap bahwa itu betul-betul firman Allah. Ya. Misalnya ada kalimat anakku. Isa adalah anakku. Jelas, ini bukan firman Allah. Karangan dari para pendeta dan pastor, entah berapa juta kaum Nasoro yang menganggap bahwa itu sebuah kebenaran. Adapun kaum muslimin, tidak. Saya kira tidak ada kaum muslimin yang membaca ayat itu, mempercayai ayat itu. Ya. Nah, ini sama dengan hadis-hadis Nabi. Jadi, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami sendiri yang menjaga keaslian Al-Quran. Apakah hadis masuk? Apakah sunnah hadis termasuk dijaga oleh Allah? Jawabnya, iya. Iya, dijaga. Lah, kok ada hadis dhaif? Kok ada hadis maudhu yang banyak diamalkan oleh kaum muslimin? Jawabnya, ketahuan. Ya kan? Kan ketahuan. Diketahui. Walaupun tidak semua orang tahu, tapi kan ketahuan. Ternyata utlubul ilma walau bisin salirah ilmu walau sampai ke negeri Cina, ternyata ini palsu, bukan sabda Nabi la aslalahu. Hubbul watan minal iman, cinta tanah air sebagian dari iman, ternyata ini la aslalahu. Tidak ada usulnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis mengadzankan bayi ternyata dhaif. Dan seterusnya diketahui. Nah, maka dengan adanya para ulama ahlul hadis yang menemukan kedhaifan, kemaudu'an sebuah hadis, ini menunjukkan bahwa Allah menjaga hadis. Nah, beruntung bagi kita yang tahu. Ya. Yeah. Lewat para ulama, tentu kita bertaklid dengan Syekh Al-Albani, dengan Imam Bukhari, dengan Imam Muslim, karena kita tidak tahu apa-apa tentang hadis. Maka yang beliau katakan sahih, sahih. Yang beliau katakan maudhu, maudhu. Kan kita enggak tahu apa-apa tentang hadis. Kan begitu. Litahkuma bainan nas. Agar engkau menghukumi manusia. Si fulan salah. Si fulan direjam. Si fulan dikisos. Si fulan potong tangannya. Ah, itu Nabi. Litahkuma bainan nas. Itu keluar dari lisan Nabi. Nabi wafat. Siapa? Abu Bakar. Si fulan potong tangannya. Si fulan cambuk. Si fulan harus kembalikan tanah itu. Itu keluar dari mulut Abu Bakar. Abu Bakar wafat, Umar. Umar wafat, Utsman, Ali, Muawiyah, dan seterusnya. Sampai pemimpin kita hari ini. Kadang seorang pemimpin, seorang khalifah tidak cukup punya waktu. Maka boleh menyerahkan kepada qadi. Qadi hakim. Ya. Kalau dia tidak menyerahkan kepada qadi, dia sendiri yang memutuskan, boleh. Sebagaimana Abu Bakar, sebagaimana Umar, diawali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam perjalanan waktu tidak semua khalifah itu hafal Al-Qur'an, hafal ribuan hadis. Tidak kan? Maka diserahkan kepada seorang qadhi. Boleh. Ya. Bima araka Allah, dengan apa yang Allah perlihatkan kepada engkau. Kalimat ini tidak berbunyi bima auhaka Allah, dengan apa yang Allah wahyukan kepada engkau. Seandainya kalimat ini berbunyi bima auhaka Allah, engkau hukumi manusia dengan apa yang Allah wahyukan kepada engkau, maka sulit bagi para hakim untuk berbuat. Karena wahyu sudah wahyu sudah putus. Gimana? Kalau Nabi kan memang zaman wahyu. Jadi, misalnya ada dua orang berselisih. Yang benar mana, yang salah mana, Nabi bilang, ntar ya, tunggu. Besok. Atau sebentar lagi. Tiba-tiba Jibril datang. Membisikkan sesuatu. Dari Allah, wahyu. Lalu Nabi mengatakan, si A yang benar, si B yang salah. Datang lagi dua orang berperkara. Rebutan tanah misalnya. Lalu Nabi diam. Nabi menunggu Jibril datang. Lalu Jibril tidak selang lama datang. Lalu Nabi siuman sadar dan mengatakan si A yang salah, si B yang benar. Begitu? Begitu? Tidak. Tidak. Nabi memutuskan perkara itu tidak dengan wahyu. Kalau dengan wahyu tentu tidak bisa ditiru oleh para hakim hari ini. Ini luar biasa ya. Beda dengan mana yang halal, mana yang haram. Mana yang hak, mana yang batil. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Apa syarat sah solat, umrah, haji, wudu. Itu semua dengan wahyu. Adapun si A, si B yang sedang berperkara ini, yang benar yang mana, yang salah yang mana, Nabi memutuskan tanpa wahyu. Maka disebutkan di sini, bima arakallah, engkau putuskan berdasarkan apa yang Allah perlihatkan kepada engkau, apa yang Allah ajarkan, bukti begini, saksi begini. Ya, yang menuduh harus bawa bukti. Yang dituduh berhak menolak dengan sumpah. Nah, ini kan Allah telah ajarkan. Ini bima arakallah. Bukan bima auhakallah. Dengan apa yang Allah wahyukan. Tidak. Tapi dengan apa yang Allah perlihatkan kepada engkau. Caranya begini, caranya begini. Gitu ya. Jangan memutuskan perkara ketika sedang sedih sekali. Tadi malam istrinya, anak-anaknya semuanya meninggal secara bersamaan. Pagi ini si hakim harus memutuskan perkara, maka ditunda. Ditunda tentu dia dalam keadaan sedih sekali. Tidak boleh. Atau dalam keadaan senang sekali. Sangat senang sekali. Itu pun jangan. Jangan sampai hakim itu memutuskan perkara dalam keadaan tidak konsentrasi. Apa ini? Ini telah diajarkan oleh Allah. Cara-caranya. Adapun isi daripada pengadilan itu, keputusan itu, siapa yang menang, siapa yang kalah, siapa yang pantas dimenangkan, siapa yang pantas dikalahkan, ini bukan wahyu. Nah, maka nanti akan dibawakan hadisnya oleh beliau bahwa Nabi mengancam bara api neraka bagi orang yang dimenangkan oleh Nabi. Padahal dia mestinya dikalahkan. Di mata Allah, dia mestinya kalah. Oleh Nabi dimenangkan. Loh kok bisa? Ya bisa. Ya bisa. Karena kan tanpa wahyu. Yang pasti benar kan wahyu. Nanti akan dibawakan oleh beliau. Dan bersyukur para hakim hari ini. Ketika dulu Nabi memutuskan perkara tanpa wahyu. Kalau dengan wahyu, tentu sulit sekali para hakim hari ini. Ya, maka berapa kali keputusan Nabi itu salah, ya, salah. Bahkan kesalahan itu disabdakan oleh beliau sendiri. Seandainya yang aku putuskan salah, karena memang betul-betul dengan bukti, dengan saksi, kan bisa saja kan, buktinya itu palsu, dia membayar saksi kuat, bisa saja kan. Maka tetap yang penting mengikuti prosedur. Ya. Oleh karena itu dalam hal ini para hakim tidak boleh takalluf. Kalau memang tidak bisa diungkapkan pembunuhan itu, misalnya sudah. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib tidak memutuskan, tidak buru-buru memutuskan. Nah, beda dengan Muawiyah, ingin cepat. Ayo cepat dituntut darah Utsman. Kata Ali tidak bisa. Tidak bisa, kan Utsman itu terbunuh di tengah ribuan para pemberontak yang mengepung rumah beliau. Yang membunuh beliau itu tentu satu atau dua orang, enggak mungkin ribuan itu. Kalau mengeroyok rame-rame ikut berpartisipasi, ya. Umar pernah bersumpah ketika ada 9 atau 10 orang yang memukuli anak kecil sampai mati. Maka 9 atau 10 orang itu dikisos. Dan Umar bersumpah, demi Allah, seandainya yang ikut memukuli sampai mati itu seluruh penduduk Syam, maka seluruh penduduk Syam akan aku kisos. Maka orang yang ikut-ikutan dalam pembunuhan, walaupun ikut dalam taraf yang kecil sekali, istilah kita mungkin cuma 2%, 3% ya, tetap dikisos. Kalau berakhir dengan kematian. Nah, ini kan tidak. Apa iya pemberontak otomatis pembunuh? Kan tidak. Memberontak yang memberontak, membunuh yang membunuh. Maka yang membunuh kan satu atau dua orang. Dohirnya satu ya. Kata Ali, tidak bisa. Tidak bisa. Dan Ali memakai qaidah. Bahwa salah tidak menghukum itu lebih baik daripada menghukum tapi salah. Artinya si fulan ini salah. Mestinya dikisos. Mestinya tangannya dipotong. Tapi enggak dipotong, enggak dikisos. Maka itu lebih baik. Lebih baik daripada si fulan ini tidak salah tapi tangannya dipotong, tapi dikisos, tapi dicambuk, tapi direjam. Padahal dia tidak salah. Karena bukti saksi yang tidak kuat dan seterusnya. Ya. Nah, ini dipegangi oleh Ali. Muawiyah barangkali belum faham. Ya, namanya manusia ya kan. Walaupun alim, sahabat, ya bisa saja dalam hal ini tidak faham. Oleh karena itu para imam maksimal mengatakan tentang perselisihan Ali dan Muawiyah adalah Ali mustahidun musib walahu ajrah. Ali mustahid dan ijtihadnya benar, maka Ali dapat dua pahala. Muawiyah mujtahidun mukti walahu ajrun wahid. Sedangkan Muawiyah mustahid tapi ijtihadnya salah, dapat pahala satu. Ini maksimal yang diucapkan oleh para ulama. Tidak ada cacian, makian, hujatan terhadap Muawiyah, tidak ada. Wala takun lil kha'inina khosima. Dan janganlah engkau bermusuhan, ngotot, hanya untuk membela orang-orang yang berkhianat. Nah, ini kejadian. Ini membuktikan bahwa keputusan Nabi salah. Ya, maka disindir oleh ayat ini. Tapi tidak disebutkan begini, begini, begini. Nah, tidak. Artinya membuktikan bahwa apa yang diputuskan oleh Nabi secara hukum bisa benar, bisa salah. Zahirnya Nabi bermusuhan. Nabi ngotot. Nabi membela orang-orang yang berkhianat itu. Ya, nanti ada riwayat yang dibawakan oleh beliau. Jadi dia berkhianat, dia berbohong, dia menipu, tapi dia punya cara, dia punya strategi. Yang dengan strategi itu Nabi terkecoh. Gitu. Dan Nabi membela mati-matian orang yang berkhianat ini, padahal salah. Ya Nabi tentu gak tahu. Kalau belum dikasih tahu oleh Allah lewat Jibril, tentu beliau gak tahu. Yang beliau lihat saksi, yang beliau lihat bukti. Ah, begitulah hakim hari ini. Maka seorang hakim tidak boleh melihat dengan perasaannya, hatinya, pandangan matanya, ya, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi betul-betul saksi bukti ilmiah. Wastagfirillah, dan mohonlah ampun kepada Allah. Beristighfarlah kepada Allah. Berarti beliau salah. Berarti beliau berdosa dalam hal ini. Maka Allah perintahkan kepada beliau, wastagfirillah. Khitabnya siapa di sini? Yang diajak bicara siapa di sini? Beliau doang. Bukan kaum muslimin. Ya, maksudnya wahai Muhammad, dari 105 sampai 106 ini, bahkan 107 ya, itu yang diajak bicara kan beliau. Bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan para sahabat, bukan umumnya kaum muslimin. Berbeda dengan ayat kemarin 103, 104, itu kan khitabnya antum. Wala tahinu fa idza qadaytum, kalian seluruh kaum muslimin. Kalau 105, 106 ini khusus beliau. Wahai Muhammad, aku turunkan kepada engkau Al-Qur'an dengan hak agar engkau menghukumi manusia itu dengan apa yang telah aku ajarkan kepada engkau. Cara-caranya maksudnya bukan wahyu. Jangan engkau bermusuhan, bersangatan, membela orang-orang berkhianat. Maka mohonlah ampun kepada Allah ya Muhammad. Begitu. Innallaha kana ghafurar rahima. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Ya. Yeah. Wala tujadil, dan jangan berjidal. Jangan berjidal. Siapa yang dilarang sini? Siapa yang dilarang berjidal? Berdebat. Ngotot-ngototan siapa? Masih beliau. Lihat, tujadil. Jadala yujadilu. Fa'ilnya anta, bukan antum. Kalau antum, tujadiluna. Karena adalah tujadilunanya hilang. Tapi ada, harus ada waw dan alif. Nah, ini kan tujadilu. Karena adalah lanahi, maka tujadil. Menjadi majzum. Wala tujadil. Jangan engkau berjidal. Jangan engkau ngotot membela. Siapa? Anilladzina yaqtanuna anfusahum. Membela orang-orang yang mengkhianati diri mereka sendiri. Berarti ketahuan Nabi salah di sini. Ya, berarti beliau ngotot, beliau keras, beliau tegas membela si fulan, padahal fulan ini ternyata salah, ternyata berkhianat. Gitu. Ini semakin menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memutuskan perkara tidak dengan wahyu. Kalau dengan wahyu ya mustahil salah. Pasti benar. Mana mungkin ada wahyu yang salah. Ya kan? Ah, nanti kisahnya akan dibawakan oleh beliau siapa yang berkhianat ini. Innallaha la yuhibbu man kana khawanan athima. Allah tidak mencintai orang-orang yang berkhianat, orang-orang yang berbuat dosa. Ini mafhumnya mafhum apa? Ini mafhumnya mafhum apa? Muwafaqah apa mukhalafah? Jawabnya mafhum mukhalafah. Allah tidak mencintai orang-orang yang berkhianat dan berbuat dosa. Berarti sebaliknya. Allah pasti mencintai orang-orang yang tidak berkhianat, yang amanah, yang tidak berbuat dosa. Maka siapa yang berusaha selama ini untuk amanah, tidak pernah mengkhianati amanah dan tidak berbuat dosa, maka boleh berharap, boleh berbahagia bahwa Allah mencintai dia. Dan boleh berharap juga Allah menyebut-nyebut nama dia di hadapan Jibril. Kayak apa bahagianya ya? Bayangkan nama ibu disebut oleh Allah di depan Jibril. Dengan mengatakan, wahai Jibril, aku mencintai si fulan. Karena apa? Karena ini. Ya, dan ini kan banyak sekali. Maka berharap nama kita disebut oleh Allah di hadapan Jibril tidak berlebihan. Karena memang banyak dalil. Bahkan sekedar samhan idza stara, samhan idza ba'a, samhan idza qtada, mudah ketika menjual sesuatu, mudah ketika membeli sesuatu, mudah ketika membayar hutang. Apa? Allah mencintai orang-orang seperti ini. Ya. Orang yang mudah ketika menjual. Dijual. Berapa? 1 juta. 900 lah ya. Iya deh. Bawa. Nah, mudah. Ya. Mudah. Berapa? 1 juta. 900 ya. 990 dah. Nah, turun dikit. Ya. Nah, yang nawar juga begitu. Ya. 900 tambah 900 ribu tambah 10 ribu dah. Sampai susah, sampai berjam-jam ya. Naik turun ya. Tidak dosa memang. Tapi kalau dia mudah, Allah senang. Gitu. Begitu juga membeli. Membeli mudah berapa? Bayar. Nawar sekali ya. Enggak dikasih, turunin sedikit, bayar. Mudah, gampang. Begitu juga ketika membayar hutang. Ini kan sederhana. Ini kan semua kita pasti bisa, ya kan? Allah berjanji, Allah akan mencintai orang-orang seperti itu. Ya. Nah, kalau Allah mencintai seseorang kan, ada janji bahwa Allah akan menyebut nama orang itu di hadapan Jibril. Kalau nama ibu disebut-sebut oleh Pak Presiden di depan para menteri, kira-kira mustahil nggak? Iya, kayaknya agak mustahil ya. Nah, kita ini siapa sih? Prestasi kita apa sih? Kita bisa apa sih? Berharap nama kita disebut-sebut oleh Pak Presiden di depan para menteri, ya? Kapan itu? Hayal, ya? Nah, sementara nama kita disebut oleh zat yang jutaan kali lebih besar dari Pak Presiden. Ya, itu tidak mustahil dan itu bisa kita usahakan dan itu mudah kalau kita mau. Ya. Apakah untuk nama kita disebut-sebut oleh Allah di depan Jibril itu nunggu kita hafal 30 juz, 25 juz, 20 juz enggak? Hafal Sahih Bukhari, hafal Sahih tidak? Ya. Kita tinggalkan kerjaan kita, kita ambil air wudu karena azan sudah berkumandang. Ini bisa menjadi jalan kita dicintai oleh Allah. Kan semua orang bisa melakukan hal itu. Ya. Wudu kemudian sholat jam 12 karena sudah azan. Dengan wudu kemudian sholat duhur jam 2. Ya. Sama enggak? Sama aja wudunya ya kan? Sama-sama wudu, sama-sama. Kenapa mesti jam 2? Ya sudahlah jam 12 ketika terdengar azan. Sama-sama wudu, sama-sama sholat, ya kan? Sama aja energi yang kita keluarkan kan sama saja. Tapi keutamaannya berbeda sekali. Jauh sekali. Antara sholat duhur jam 12 ketika terdengar azan dengan jam 2. Jauh sekali secara keutamaan. Ya. Yastakhfuna minan nas. Mereka menyembunyikan dirinya dari manusia. Mereka bersembunyi, mereka mengelabui manusia, membohongi manusia. Ini yang banyak dilakukan oleh sebagian kaum muslimi. Ketika mereka tertangkap, ketika mereka berperkara, ketika mereka ditemukan bukti-bukti mencuri, berbohong, korupsi dan seterusnya. Ingat, wala yastaghfuna min Allah. Tapi mereka tidak bisa bersembunyi dari Allah, menyembunyikan dirinya dari Allah. Tidak mungkin bisa. Wa huwa ma'ahum. Allah selalu bersama mereka. Jangan salah faham dengan ayat ini dan ayat-ayat lain. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Jangan salah faham. Bukan berarti Allah menempel dengan mereka. Mereka di masjid, Allah ada di masjid. Mereka di gereja, Allah ada di gereja. Mereka di lapangan, Allah ada di lapangan. Katanya kan bersama. Bersama kan berarti menempel. Ini salah. Ini salah. Lihat susunan kalimat. Ayat ini, kalimat ini muncul setelah kalimat sebelumnya. Mereka tidak bersembunyi. Mereka tidak bisa bersembunyi dari Allah. Allah selalu bersama mereka. Maksudnya? Maksudnya? Melihat mereka. Mendengar mereka. Mengawasi mereka. Karena ini bahasa Arab. Harus difahami dengan kaidah bahasa Arab. Orang-orang Arab sering mengatakan, kunna namsi wal qamaru ma'ana. Malam itu kami berjalan dan bulan. Bulan apa? Bulan bersama kami. Lihat, bulan bersama kami. Ini bukan kalimat yang salah dalam bahasa Arab. Kalimat yang benar. Yang wajar barangkali dalam bahasa Indonesia mungkin kurang wajar. Dalam bahasa Arab wajar. Bulan bersama kami. Maksudnya, kami diterangi oleh cahaya sinar bulan. Bukan bulan turun ikut berjalan bersama kami, tentu mustahil. Bulan tetap di atas. Tapi karena bulan itu menerangi kami, maka dikatakan bulan bersama kami, wal qamaru ma'ana. Itu bulan, apalagi Allah. Lebih tidak mungkin lagi Allah menempel dengan manusia, bersama manusia. Maka dikatakan wa huwa ma'ahum, Allah bersama kalian. Yang dimaksud Allah melihat kalian. Yang bersama apanya? Penglihatannya, pendengarannya. Bukan zatnya. Adapun zat Allah berada di atas arsy tadi. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tawa. Iz yubayyituna ma la yardha minal qaul. Ketika mereka malam-malam berbisik-bisik, mengatur siasah, mengucapkan kalimat yang tidak diridhoi oleh Allah. Allah bersama mereka. Bukan Allah ada di situ, bukan. Allah tetap bersemayam di atas arsy, tapi Allah melihat mereka. Bukan Allah ada di situ. Allah ada di arsy, di atas arsy. Nah, berarti mereka berbisik-bisik di malam hari mengatur siasat agar terlepas dari hukuman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan betul terlepas. Karena Nabi memutuskan perkara tersebut berdasarkan saksi, berdasarkan bukti, tidak berdasarkan wahyu. Wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Allah meliputi, Allah mengetahui, Allah menyaksikan apa yang kalian lakukan. Ha antum, yang terakhir ya, 109. Ha antum haula'i jadaltum anhum fil hayatid dunya. Mereka itulah yang kalian bela. Di sini kitabnya kalian. Ya. Bukan anta lagi, tapi antum. Ha antum haula'i jadaltum anhum. Kalian bela mereka. Kalian berjudal, kalian bermusuhan gara-gara membela mereka. Fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia ini. Faman yujadilullaha anhum yaumal qiyamah. Siapa yang akan mendebat Allah nanti pada hari kiamat? sebuah pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Artinya, istifham lil inkar, pertanyaan untuk mengingkari. Apa maksudnya? Tidak mungkin ada yang bisa mendebat Allah untuk membela mereka nanti pada hari kiamat. Sekarang kalian bisa. Kalian berdebat, kalian melakukan perbuatan ucapan yang sadis untuk membela mereka. Nah, nanti belalah mereka di hadapan Allah. Sanggupkah? Tentu tidak sanggup pada hari kiamat. Amman yakunu alaihim wakila. Ada wakil, ada pelindung untuk mereka selain Allah? Sebuah pertanyaan yang juga tidak butuh jawaban. Nah, saya bacakan beberapa riwayat hadis yang dibawakan oleh beliau. Sebelumnya kisah dulu ya. Kisah yang menyebabkan ayat tadi turun. Yang menyebabkan ayat tadi turun adalah sebuah kisah. Saya bacakan. Kisah ini dari Ibnu Abbas. Inna nafarum minal ansar gozau ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ini ada dua kisah. Yang satu cukup panjang. Yang ini yang pendek. Ya. Isinya sama. Intinya sama. Inna nafarum minal ansar, kata Ibnu Abbas, ada sekelompok manusia dari Ansor, kaum muslimin Ansor, ghazau ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di ghazawati, dalam sebuah peperangan, tidak disebut perang apa ini. Fasuriqat dar'un li ahadihim, salah seorang dari mereka baju besinya dicuri orang. Ini zahirnya sesama Ansor. Maka Ibn Abbas mengatakan, fa'adhunnu biha rajulun minal Ansor. Aku kira yang mencuri salah seorang dari Ansor. Yang dicuri juga. Zahirnya seperti itu. Fa'ata sahibud dar'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal. Yang punya baju besi itu mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, inna Ta'mah bin Abyarik saraqa dar'i. Langsung menyebut nama ini ya. Ta'mah bin Abyarik telah mencuri baju besiku. Nah, langsung kan di sini. Falamma ra'asariku dzalik, ketika si pencuri baju besi ini sadar dirinya dilaporkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, amada ilaiha fa'alqaha fi baiti rajulin bari'in. Nah, ini khianatnya di sini nih. Ya. Karena namanya akan tercemar. Pasti akan ketahuan. Mungkin sudah ada bukti ya. Maka si pencuri itu cepat-cepat mengambil baju besi itu dan dilemparkan di rumah seseorang. Yang seseorang itu tentu bukan pencuri. Dilemparkan di situ untuk membersihkan diri dari tuduhan. Ya kan? Wa qala li nafarin min ashiratihi, lalu dia berkata kepada sebagian keluarganya, ya, bisik-bisik tadi, bisik-bisik di malam hari tadi, inni ghayabtu dir'a wa alqaituha fi baiti fulan, aku telah menyembunyikan satu baju besi dan aku lemparkan di rumah si fulan, wasatu jadu indahu, kan nanti akan ditemukan itu. Kan yang kehilangan nanti akan nyari-nyari, ya, ditemukan di situ. Fantolaku ila nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam lailan. Lalu mereka mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam malam-malam. Berarti zahirnya apa? Keluarganya itu ya. Atau yang kehilangan kita lihat. Faqalu ya Nabi Allah inna sahibana bari'un. Membela. Ini membela. Wahai Nabi Allah, sesungguhnya sahib kami, teman kami ini bari'un. Dia tidak tahu apa-apa, dia bersih dari tuduhan. Wa inna sahibad dar'i fulan. Yang punya baju besi itu si fulan, yang melemparkan si fulan. Gitu. Wa qad ahatna bidzalika ilman, kami tahu. Fa'dzur sahibana ala ru'usin nas wajadil anhu. Maka berikanlah uzur kepada sahabat kami di hadapan manusia dan belalah dia. Intinya bersihkan dari tuduhan. Ya. Fa innahu illa ya'simuhumullahu bika yahli. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fabara'ahu 'adrahu 'ala ru'usin nas. Nabi hanya melihat apa? Bukti. Nabi hanya melihat bukti. Ya. Yeah. Karena buktinya bahwa di situ ya sudah. Maka terjadi jidal. Maka terjadi perdebatan. Dan Nabi memutuskan secara saksi dan bukti. Bahwa secara bukti ya di situ. Ini dia. Ya. Nah, karena zaman itu zaman wahyu, tentu tidak akan Allah membiarkan nabinya berbuat salah. Maka turunlah ayat tadi. Bahwa apa yang diputuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam salah. Ya kan? Membela orang yang berkhianat, berjidal, berdebat, membela orang yang berkhianat. Gitu ya. Maka beliau dilarang di ayat tadi, wala tujadil 'anil ladzi yakhtanuna anfusahum. Jangan engkau berjidal, berdebat, mati-matian, ngotot membela orang yang berkhianat. Ini isyarat dari Allah bahwa itu tipu daya mereka. Ya. Dan ini bukan berarti bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi, yaitu memutuskan dengan saksi dan bukti, jangan ditiru, kan bisa salah. Enggak, tetap ditiru. Tetap ditiru, hanya Allah tentu tidak akan membiarkan Nabi memutuskan perkara dengan cara yang salah. Maka turunlah ayat ini. Ya. Sebagaimana turun surat At-Tahrim yang mencela beliau, melarang beliau mengharamkan madu atas dirinya. Ini contoh kasusnya. Sekarang kita baca hadis tentang bagaimana Nabi memutuskan perkara. Caranya bagaimana? Ini dari Ummu Salamah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'a jalabata qasmin bibabi hujratihi. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar pertengkaran. Saling ngotot-ngototan, berperkara di depan pintu rumah beliau. Lalu beliau keluar dan mengatakan, ala innama ana bashar. Ketahuilah bahwa aku ini manusia, bukan malaikat yang tidak pernah salah. Aku ini manusia walaupun nabi. Wa innama aqdi binahwi mimma asma'u. Aku akan memutuskan perkara berdasarkan apa? Berdasarkan apa yang aku dengar, apa yang aku lihat. Gitu. Mana saksi, mana bukti, begitu. Bukan berdasarkan wahyu. Bukan berdasarkan apa istilah kita, wangsit, ya ilham. Enggak. Atau sorot mata. Gitu ya. Enggak ada. Seperti itu tidak ada. Jadi betul-betul saksi bukti, bukti saksi. Ya, seperti tadi. Orang baju besinya ada di rumah itu, ya dia yang mencuri. Gitu. Pernah juga ada anggukan kepala. Anggukan kepala seorang yang menjelang sakaratul maut dijadikan hujah oleh Nabi untuk membunuh orang, untuk mengkisos orang, gitu. Jadi ada seorang wanita yang didapati kepalanya kiri dan kanan itu luka berat, dan di situ ada dua batu. Berarti hampir dipastikan wanita ini dipukul dengan dua batu dari kiri dan kanan. Gitu ya, sekali atau dua kali. Ah, batunya berdarah ya. Ah, kemudian enggak ada siapa-siapa di situ. Ah, kemudian beberapa sahabat melihat wanita ini yang dalam keadaan menjelang sakaratul maut, tidak bisa bicara. Yang membunuh kamu siapa? Enggak bisa jawab. Ah, maka sahabat ini menyebut nama. Si A, diam. Si B, diam. Si C, diam. Si D. Ah, begitu menyebut nama seorang Yahudi, wanita ini ngangguk. Menganggukkan kepala. Ini istilahnya lamam. Ah, dengan anggukan kepala ini, Nabi memutuskan untuk menangkap si Yahudi itu, kemudian dikisos, dibunuh Yahudi itu dengan cara kepalanya dibukul dengan dua batu. Jadi sama. Sama. Ya. Jadi pembunuh itu dibunuh dengan cara yang sama. Kalau dia membunuh dengan menusuk lehernya, ya leher dia ditusuk. Kalau dia membunuh dengan cara menembak di dahinya, dahinya ditembak. Kalau dia membunuh dengan cara meracuni, ya dia diracuni. Bahkan ketika dia membunuh dengan cara membakar, maka tetap dia dibakar. Maka larangan Nabi jangan membunuh dengan cara membakar batal di sini. Ya, karena dia duluan yang membakar. Dia duluan yang membakar, maka dia balas dengan dibakar. Ya. Ah, tentu keliru. Kalau mencuri, mengambil motor, kok dibakar? Keliru besar. Salah besar. Membakar adalah karena dia membunuh orang lain dengan cara membakar. Maka dia dibalas dengan cara dibakar pula. وَلَعَلَّ أَحَدَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِهُجَّتِهِ مِنْ بَعْدٍ. Bisa jadi salah seorang dari kalian hujahnya lebih fasih, hujahnya lebih kuat dari yang lain. Fa'aqdilahu, lalu aku menangkan dia. Karena hujahnya lebih kuat, saksinya yang meringankan lebih kuat, bukti-bukti lebih kuat. Faman qadaitu lahu bihaqqi muslimin. Kalau aku menangkan dia dan ternyata dia salah, dia zalim, fa innama hiya qit'atun min narin, itu adalah sepotong api neraka. Itu adalah sepotong api neraka. Tanah itu, motor itu, mobil itu, perusahaan itu, uang sekian miliar yang dia menangkan itu adalah potongan api neraka. Maka apa? Maka terserah. Terserah. Mau diambil apa enggak tuh potongan api neraka? Mau diambil silakan. Mau bara api neraka. Kalau ditinggalkan tentu lebih baik. Falyahmilha aw liyadharaha. Silahkan ambil, silahkan tinggal. Yang jelas itu bara api neraka. sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fabaqar rajulani. Nah, ini diriwayat lain ya. Lalu dua-duanya menangis. Karena mungkin dua-duanya tadinya terlalu yakin. Setelah mendengar sabda Nabi ini, dua-duanya menjadi sama-sama tidak yakin. Jangan-jangan memang dia yang benar, jangan-jangan saya yang salah. Dua-duanya berpikiran seperti itu. Takut mendengar sabda Nabi bahwa ini potongan bara api neraka, silakan kalau mau ambil. Ya. Ah, tiba-tiba dua-duanya ngomong bareng. Yang tadi ngotot-ngototan, ini hak saya, ini hak saya. Setelah mendengar sabda Nabi, ngomong bersamaan. Apa? Hakki li akhi. Hakki li akhi. Oh, dia yang lebih berhak. Saya enggak berhak. Gitu. Atau hakku aku serahkan kepada saudaraku. Inilah sahabat. Ya, cepat sadar. Cepat sadar bahwa mereka berbuat salah, ya. Kan bukan malaikat para sahabat itu. Tapi mendengar sabda Nabi, mendengar nasihat Nabi, cepat sekali sadar. Enggak kayak kita, enggak sadar-sadar. Ya. Udah 7 tahun baru keluar dari perusahaan riba, ya lumayanlah ya, daripada enggak keluar. Ya. Itu kita. Para sahabat baru dengar sekali langsung. Tadinya salah, tadinya keliru. Begitu dinasihati oleh Nabi langsung. Dan sekali dinasihati luar biasa. Itu masih ingat Hakim bin Hisam. Yang di awal masuk Islam. Minta kepada Nabi. Dan selalu dikasih. Selalu diberi. Sampai satu ketika Nabi mengatakan, aku sudah enggak punya apa-apa lagi. Ya, kalau aku masih punya, aku kasih. Ah, keluarlah nasihat dari Nabi. Jangan minta-minta, itu aib, itu celah. Ya, barang siapa yang membuka satu pintu minta-minta, detik itu Allah bukakan satu pintu kemiskinan. Dan kita saksikan kebenaran sabda Nabi hari ini. Seseorang yang terus dirundung kemiskinan, karena apa? Minta, bentar-bentar minta. Sadaqah Rasulullah SAW. Nah, dengan nasihat ini luar biasa, malu luar biasa dia. Maka satu ketika dia tua, di usia tua, ini Nabi sudah wafat ya. Sepertinya Abu Bakar juga sudah wafat. Di usia yang sangat tua. Dan setelah mendengar sabda Nabi ini, dia bersumpah dalam hatinya di hadapan Allah. Mulai hari ini, aku tidak akan minta kepada siapapun selain Allah. Aku tidak akan minta-minta kepada manusia. Apapun yang terjadi. Menghuncam nasihat Nabi itu di dadanya. Satu ketika dia naik unta. Unta kan tinggi. Dan dia sudah tua renta. Cambuknya jatuh. Ya. Dan di situ ada orang-orang di bawahnya. Ya. Mungkin enggak pada ngelihat ya. Ah, dia enggak mau minta tolong pada orang di bawahnya. Tentu kan ringan sekali kan. Mengambilkan cambuk yang jatuh. Diberikan kepada orang yang sedang di atas unta, ini kan perbuatan yang ringan sekali. Bagi yang di bawah tentu dengan senang hati menolongnya, kan gitu. Tapi dia tidak mau meminta-minta, dia sudah berjanji. Maka dengan susah payah dia turun dari untanya itu, dia ambil cambuknya, dia naik lagi dengan susah payah. Inilah para sahabat. Ya. Sekali dinasihati oleh Nabi, menghunjam di dada, jadi bekal sampai mati. Enggak kayak kita ya, ngaji Senin Pahing, Selasa Kliwon udah lupa lagi ya kan, dinasihati ingat lagi, lupa lagi ya, dinasihati iya ya, tiga hari empat hari lupa lagi. Itulah kita, jauh dengan para sahabat. Ya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan. Bagaimana cara meningkatkan iman di saat futur? Karena kadang saya suka lalai ketika futur. Futur itu apa sih? Tadinya ngaji rajin, sekarang nggak ngaji lagi, gitu. Tadinya rajin sholat berjamaah di masjid, sekarang malas, gitu. Tadinya sering baca Al-Quran, sekarang jarang lagi, gitu ya. Gimana cara ngobatinya? Gampang. Apa? Kan malas nih. Tadinya kan rajin ngaji, ini malas, ya. Gimana? Mandi. Habis mandi, pakai baju yang rapi, ya. Datang ke tempat pengajian. Gampang kan? Gampang. Siapa yang gak bisa? Bisa. Kan tadinya kan rajin baca Al-Quran tuh. Sekarang males, gak pernah baca Al-Quran lagi. Cara ngobatinya gampang. Ambil Al-Quran, taruh di depan kita, dibuka, dibaca. Siapa yang gak bisa? Tadinya rajin sholat berjamaah di masjid, sekarang malas-malesan, jarang sekali, laki-laki ya. Caranya gimana? Dengar azan, langsung ke masjid. Mudah. Siapa bilang sulit? Mudah. Masalahnya mau apa enggak? Nah, kalau mau apa enggak, jangan nanya saya lah. Ya nanya kepada hati, mau sama enggak, nanya saya. Nanya Ustaz, siapa yang mau, yang bisa jawab mau apa enggak? Orang dia enggak mau. Ya kan? Salah sendiri enggak mau. Nah, kalau nanya saya gimana supaya hafal 5 juz dalam sebulan, wah sulit saya jawabnya, ya. Saya aja belum tentu bisa, kan begitu. Ngapalin 5 juz dalam sebulan kan bukan hal yang mudah. Supaya bisa bahasa Arab dalam setahun belajar, saya mungkin gak bisa jawab. Itu kan sulit. Kalau ngobatin futur mudah sekali, masalahnya mau apa enggak. Ah, coba praktekan ntar ya, yang nanya ini kan mungkin lagi futur, nanti praktekan asar, maghrib, isya, praktekan, insya Allah bisa, ya. Suami berkata kepada istrinya yang menderita karena hutang-hutang suami, kalau hutang-hutangku sudah lunas, nanti aku akan menceraikanmu. Apakah ini sudah jatuh talak? Ya belum kalau belum lunas. Ya. Nah, ini kan ada kalimat kalau hutang lunas aku ceraikan engkau, jatuh talak satu misalnya ya. Nah, ini bisa. Bisa, ya. Misalnya kalau aku sampai tempat itu, jatuh talak satu buat engkau. Nah, sampai ke tempat itu jatuh. Sebelum sampai tempat itu ya enggak. Ini namanya sigot ta'liq. Ada memang, boleh. Yang tidak boleh, yang tidak pantas adalah sigot ta'liq ini diucapkan dalam keadaan yang normal, yang wajar. Seperti pernikahan kita sehari-hari yang sering kita dapati, itu ada pembacaan sigot ta'liq ini tidak pantas. Sigot ta'liq itu muncul ketika ada sesuatu. Misalnya kita menikahi seorang wanita, ya, kita suka sekali, cantik sekali. Tapi sayang dia masih suka membuka jilbab misalnya. Tapi kita ingin sekali menikahi dia. Ya kan? Maka kita boleh mengikat sigot ta'liq. Kalau sampai sekali saja engkau buka jilbab di luar rumah, jatuh talak satu. Ini boleh. Karena memang keadaan tidak normal. Gitu. Tapi dalam keadaan normal yang enggak ada apa-apa, tidak pantas sigot ta'liq yang sering dibacakan oleh kaum muslimin, diperintahkan oleh penghulunya, itu tidak pas. Bagaimana cara merubahnya? Ya bisa dikatakan, tidak bisa dikatakan tidak berlaku. Ya, bisa. Mudah sekali cara membatalkan. Beliau manusia biasa bisa jadi salah, maka dengan predikat Nabi itu maksum bagaimana hubungannya? Turun wahyu, meluruskan kesalahan beliau, mengoreksi kesalahan beliau, menyatakan bahwa yang beliau ucapkan itu salah. Itu namanya maksum. Kalau enggak maksum, ya kayak Abu Bakar dan Umar ketika Nabi sudah wafat, kan salah tuh. Abu Bakar dan Umar dalam masalah haji tamattu, jelas salah sekali. Jelas oleh Allah diapakan? oleh Allah diapakan kesalahan Abu Jahal, kesalahan Abu Bakar, Umar? Tidak diapa-apakan. Tidak turun wahyu. Ya. Nah, oleh karena itu Ibnu Mas'ud tampil, Ibnu Abbas tampil menyatakan bahwa fatwa Abu Bakar dan Umar tentang tidak bolehnya haji tamattu salah. Gitu. Maka Ibnu Mas'ud marah ketika ada sebagian tabi'in masih berpegang dengan ucapan Abu Bakar dan Umar bahwa haji tamattu itu tidak ada. Karena salah, jangan dipegangi. Abu Bakar dan Umar tidak maksum. Artinya kalau salah ya wajar, enggak ada ayat turun. Beda dengan Nabi, maksum. Kalau beliau salah, turun ayat. Paham ya? Dan itu kan berkali-kali, beberapa kali. Beliau bermuka masam kepada seorang buta. Beliau tidak mengucapkan insya Allah, langsung mengatakan besok, ini fa'ilun dhalika qodan. Beliau menyanggupi permintaan Umayyah bin Khalaf untuk menyingkirkan orang-orang miskin, para budak, untuk bikin waktu khusus bertemu dengan para pembesar Quraisy untuk mendengarkan dakwah Nabi. Beliau mau mengiyakan. Ya boleh. Langsung ditegur oleh Allah. Enggak boleh. Ya. Dakwah dengan menghususkan orang-orang kaya, para pembesar, haram. Nabi sudah ditegur. Maka ini pengajian khusus orang-orang kaya, pengajian khusus para pejabat. Yang miskin, yang biasa ngaji, jangan ikut. Tidak boleh. Haram. Nabi saja sudah ditegur. Yeah. Walaupun mereka mengatakan ini pengajian umum, siapapun boleh ikut, tapi berhubung ngajinya di hotel berbintang 5, ya bayarlah. Kan kita kan juga bayar. Ya sama aja itu. Apa bedanya? Sama aja. Yeah, diperhalus saja. Gitu. Kalau umum jadi masjid, siapapun boleh datang. Kalau toh di rumah ya rumah orang bebas, ya. Kecuali di rumah si fulan mungkin membahas pembahasan khusus, tentu tidak disebarkan, ya kan? Mohon disebutkan ciri-ciri dosa. Pertama, itu dilarang di Al-Qur'an. Kedua, jelas-jelas dilarang di hadis. Ketiga, mahaka fi sodrik, apa yang meragukan di hatimu dan engkau tidak mau orang lain tahu itu. Itu pun dosa. Walaupun tidak jelas-jelas ada di Al-Quran, ada di hadis larangannya, tapi kita enggak mau kalau orang-orang tahu kita terima uang 5 juta ini. Saya enggak tahu, saya enggak mau ada yang tahu gitu. Tapi apa salahnya ya saya terima ini, tapi kita enggak mau orang lain tahu. Itu ciri-ciri dosa. Maka seandainya kita merasa ada orang lain enggak, ada orang lain tahu kita enggak mau, hindari. Ya, beda dengan gaji. Beda dengan hadiah yang jelas-jelas halal, ya. Orang lain tahu enggak masalah. Kalau toh kita sembunyikan gaji kita itu kan karena kita enggak pengen sombong, gajinya besar, enggak enak ya. Bukan karena malu, bukan karena kita enggak mau orang lain takut, kita takut orang lain tahu. Ya, kalau sampai kita takut enggak mau orang lain tahu, itu salah satu ciri dosa. Siapa saja orang-orang yang dicintai oleh Allah? Banyak sekali. Yang sholat 5 waktu di awal waktu, ya, dengan berjamaah. Yang tadi mudah kan? Mudah ketika membeli, ketika menjual, ketika bayar hutang. Ya. Banyak sekali ayat-ayat hadis-hadis yang mengatakan Allah mencintai, Allah mencintai, Allah mencintai. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Walaupun sederhana kebaikannya itu menyingkirkan duri gangguan di jalanan. Gitu ya. Allah mencintai. Allah mencintai orang-orang yang berbaris bersaf-saf. Dan siap mati membela agama Allah. Allah mencintai. Banyak sekali. Bolehkah minta didoakan oleh orang soleh? Boleh. Boleh. Beberapa sahabat minta doa kepada Nabi, wanita Ayan itu, ya kan? Ada orang Arab Badui minta didoakan oleh Nabi supaya Allah menurunkan hujan. Nah, ini kan minta doa. Bahkan Rasul juga pernah minta doa kepada Umar. Ketika Nabi melihat Umar sedang berdoa atau akan berdoa, Nabi mengatakan, jangan lupakan aku dalam doamu. Kalimat ini, kata Umar, lebih aku sukai dari dunia seisinya. Orang yang suka minta-minta akan terbuka satu kemiskinan. Apakah termasuk orang yang minta jabatan? Mungkin ya, yang jelas ini haram. Ya. Adapun minta kerjaan, tidak. Tidak bisa dikatakan itu minta-minta. Karena yang punya kerjaan juga butuh pekerja, kan? Saling membutuhkan. Hanya duluan yang mana, kan? Gitu saja. Ya kan? Duluan yang mana yang menawarkan, ada kalanya sedang nyari pekerja, ada kalanya sedang mencari pekerjaan. Allahu a'lam. Ya. Itu saja. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.